الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى telah berfirman ولا تقف ما ليس لك به علم Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang menjadi sisi pendalilan di sini adalah penglihatan itu juga akan ditanyai oleh Allah Ta'ala karena dia bagian dari nikmat. Yang mana Allah Ta'ala berfirman summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian pada hari kiamat itu kalian akan ditanyai tentang kenikmatan-kenikmatan. Mata itu juga kenikmatan, kemampuan untuk melihat itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Maka Allah akan menanyai untuk apa kenikmatan tadi dipergunakan. Dan juga yang namanya basar, penglihatan, ini juga bagian dari amalan. Dan Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas amalan-amalan yang kita lakukan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan, sebagian dari pandangan mata mereka, dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka perbuat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanad yang sahih dari Ibnu Zaid rahimahullahu taala, beliau dari kalangan tabi'in, tentang firman Allah Ta'ala ini, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, maksudnya adalah yaitu jangan sampai melihat apa yang tidak halal baginya. Tayib. Demikian pula yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir, kesimpulan dari tafsir para ulama. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengucapkan kepada kaum mukminin agar menahan pandangan mata mereka dari perkara yang mereka bersyahwat untuk melihatnya. Tayyib, ma'ruf, laki-laki bersyahwat melihat perempuan, perempuan bersyahwat melihat laki-laki. Bahkan zaman sekarang sudah sangat parah, laki-laki bersyahwat melihat laki-laki, perempuan bersyahwat melihat perempuan. Ini semua adalah diharamkan. Tayyib. Demikian pula tafsir ini datang dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu Allah Taala memerintahkan kaum mukminin untuk menundukkan pandangan mata mereka dari apa yang diharamkan. Maka mereka jangan melihat kecuali apa yang Allah Taala halalkan untuk mereka melihatnya. Adapun kata beliau, kalau kebetulan pandangan mata itu menimpa sesuatu atau mengenai sesuatu yang diharamkan tanpa ada niat, tanpa ada kesengajaan, maka hendaknya dia segera memalingkan pandangannya itu. Baik. Dan kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi, bahwasanya beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil faja'ah fa amarani an asrifa basari. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang melihat dengan ketidaksengajaan, faja'ah yaitu mufaja'ah, yaitu tanpa ada kesengajaan dan terjadinya adalah tiba-tiba, mendadak. Kemudian beliau mengatakan fa'amaroni an asrifa basori. Lalu Rasulullah memerintahkan saya untuk memalingkan pandangan mata saya. Tayyib, demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ad-Darimi, At-Tabrani dalam Al-Kabir dan lain-lain dengan sanad yang sahih pula. Lafadznya adalah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil faj'ah faqal israf basarak. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang melihat secara mendadak, secara tiba-tiba, maka beliau mengatakan, palingkan pandangan matamu. Jadi betul-betul perintah ini. Tayyib. Makanya disebutkan oleh Al-Allamah Syamsul Haq Al-Azim Abadi rahimahullahu taala dalam Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, makna dari perintah, makna dari hadis Nabi tadi adalah jangan engkau melihat pada kali yang kedua. Karena untuk yang pertama, apabila terjadinya bukan karena pilihan sendiri, maka ini dimaafkan. Kemudian apabila dia melanjutkan penglihatannya tadi, maka dia berdosa. Dan ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Riyadhus Salihin. Ketika membahas hadis ini, beliau mengatakan diambil faedah dari hadis ini, yaitu seorang lelaki haram untuk melihat kepada perempuan. Akan tetapi, apabila terjadi tanpa disengaja, yaitu secara mendadak, tahu-tahu terlihat, ternampak, maka yang demikian itu dimaafkan. Karena bukan pilihan dia sendiri. Tayyib, dan sesuatu yang di luar pilihan sendiri dari seseorang, maka sesungguhnya Allah telah memaafkan dari itu. Tayyib. Dan yang namanya melihat kepada aurat yang diharamkan untuk dilihat, ini adalah maksiat. Dan pembahasannya panjang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang bahaya-bahaya dari maksiat. Sebagaimana dalam Al-Jawabul Kafi, yang mana beliau telah menerangkan bahwasanya maksiat-maksiat itu memiliki pengaruh-pengaruh yang buruk dan tercela, serta membahayakan hati dan badan di dunia dan di akhirat, yang mana bahayanya itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja, yaitu secara totalnya. Di antaranya apa? Kata beliau, di antaranya adalah dihalanginya ilmu. Sebagaimana yang ditanyakan oleh si penanya tentang masalah ini, mengeluh semangat ilmunya jadi berkurang, semangat belajar, semangat menghafal berkurang. Ini adalah akibat dari dia melihat sesuatu yang haram untuk dilihat. Ibnu Qayyim mengatakan, fa innal ilma nur yaqdhifuhu Allahu fil qalb. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati. Wal maksiatu tudfi'u dzalikan nur. Sementara maksiat itu akan memadamkan cahaya tersebut. Lalu beliau menceritakan ketika Imam Syafi'i rahimahullah belajar kepada Imam Malik dan membacakan hadis-hadis kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik merasa kagum dengan banyaknya kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i dan betapa menyalanya kecerdikan serta sempurnanya pemahaman beliau. Maka Imam Malik mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nura fala tutfi'hu bi zulmatil ma'siyah. Sesungguhnya aku memandang Allah telah melemparkan cahaya kepada hatimu, maka jangan engkau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya kemaksiatan. Selesai dari Al-Jawabul Kafi. Tayyib. Dan ada nasihat yang bagus yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, innallaha yabtalil mar'a bi taisiri asbabil maksiatillah hatta ya'lama subhanah man yakhafuhu bil ghaib. Sesungguhnya Allah menguji seseorang dengan memudahkan sebab-sebab kemaksiatan untuk dia, sehingga Allah subhanah mengetahui siapakah orang yang takut kepadanya walaupun sedang bersendirian, walaupun tidak sedang dilihat orang lain. Selesai dari Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Tayyib, maka hendaknya ini menjadi nasihat bagi kita semua, sebagaimana yang diperingatkan oleh Muayyiduddin At-Taghra'i rahimahullah dalam syair beliau, yang mana beliau mengatakan, qad rasyahu kali amrin laufatin talahu farba bi nafsika antar'ama alhamali. Mereka, yaitu apa, tokoh besar, atau boleh jadi ini boleh juga dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, yaitu dia telah memilihmu untuk suatu perkara, perkara yang sangat besar. Seandainya engkau menyadari masalah ini, maka kasihani dirimu, jangan sampai dirimu itu justru digembalakan bersama kesia-siaan. Sebagaimana dalam Mu'jamul Udaba. Demikian pula dinasihatkan oleh Bahauddin Al-Amili rahimahullah dalam syair beliau, yang mana beliau mengatakan tentang fitnah dunia, fasbir ala ma marra man talqa wa kun hadiran min ghadriha fahiya dhatul khatari wal ghaili. maka bersabarlah engkau terhadap apa saja yang melewati dirimu yang engkau jumpai, dan hendaknya engkau senantiasa waspada dari penipuan dunia, karena dunia itu memiliki bahaya dan malapetaka. Wasjud bihablit tuqa fiha yadaika fama yujdi bihil mar'a illa salihul amali. Dan kuatkanlah, kencangkanlah tali ketakwaan pada kedua tanganmu, karena tidak akan bermanfaat bagi seseorang kecuali amal yang soleh. Wahris ala nafsi wajtahid fihi rasatiha wala tada'ha biha tar'a ma'al hamali. Dan bersungguh-sungguhlah engkau memelihara jiwamu dan curahkan kerja kerasmu untuk menjaganya. Jangan engkau biarkan jiwamu itu digembalakan bersama kesia-siaan. Selesai dari kitab beliau Al-Kashkul. Ilahuna wallahu a'lam. Nas'alullaha al-afwa wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.